dalam jerit tangismu sesepi gunung. Kulihat benih bola matamu sesejuk gunung. Oh, oh, engkau anakku yang menanggungkan noda. Sebening kaca, oh, oh, oh. Apa yang dapat ku banggakan? Kata maafku pun belum kau mengerti. Dosa siapa? Ini dosa siapa? Salah siapa? Ini salah siapa? Mestinya aku tak bertanya lagi. Ceria suara tawamu menikam jantung. Kulihat rona segar di pipimu segelap mendung. Oh, oh, engkau anakku yang segera tumbuh dewasa. Mestinya sesuci bulan, oh, oh, oh, oh. Apa yang dapat ku dambakan? Kata sesalku pun belum kau mengerti. Dosa siapa? Ini dosa siapa? Salah siapa? Ini salah siapa? Jawabnya ada di renung hati ini. Oh, oh, jawabnya ada di, jawabnya ada di.